Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, ada perlunya. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau perlunya. Jangan begadang setiap malam. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya.